mata kepagian. Coba lain kesempatan, ku buka pendaftaran audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Bila tak kebagian, coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan.